tabaraka wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang ia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau apa yang diteladankan Rasul dan dibicarakan Rasul adalah wahyu dari Allah, maka Allah mustahil salah. Oleh karena itu, umat Islam memiliki patokan kebenaran. Umat Islam memiliki standarisasi kebenaran, yang mana mereka akan menjadikan segala sesuatu takarannya dikembalikan kepada takaran kebenaran ini, datang dari Rasul atau tidak, seperti yang dikatakan Rasul atau tidak, menyelisihi apa yang diajarkan Rasul atau tidak. Sekiranya tidak, berarti kebaikan. Sekiranya menyelisihi, berarti keburukan. Walau bagaimanapun, manusia mencoba untuk mempropagandakan keburukan itu sebagai kebaikan. Umat Islam paham dan mengerti itu adalah keburukan. Karena itu menyelisihi apa yang mereka dapatkan dari Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama di permukaan bumi yang seperti ini. Yang memiliki standarisasi kesempurnaan, standarisasi kebaikan yang sempurna, dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Semakin canggih ilmu sains dan teknologi, akan semakin membuktikan kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin manusia mengerti sains dan teknologi, maka mereka mengetahui sesuatu secara sains dan teknologi, apa yang tidak diketahui oleh umat-umat Islam terdahulu. Dan tidak ada satupun sains dan teknologi sampai zaman ini yang bertabrakan dengan syariat Islam, yang bertabrakan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berjalan selaras dan seiring, menunjukkan bahwa pencipta alam semesta adalah yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agama ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, terutama para hadirin wal hadirat di masjid ini. Alhamdulillah, kita dikembali diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk duduk bersama melaksanakan salat berjamaah, setelahnya duduk bermajlis ta'lim, berbicara tentang tauhid, pondasi agama Islam, berbicara tentang inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul, berbicara tentang ilmu yang dibutuhkan oleh seluruh amal, berbicara tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh salat kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita, zakat kita, haji dan umrah kita, birrul walidain kita, dan seluruh ketaatan lainnya, membutuhkan ilmu tauhid dan amal di atas tauhid. Karena semua kita faham dan mengerti insyaallah ta'ala, terutama yang rajin hadir di majlis ini atau yang rajin menyimak kajian ini, bahwa seluruh amal kita pondasinya adalah tauhid. Dan kalau tidak ada tauhid, maka amal itu adalah sia-sia. Tak ada gunanya salat walau puluhan tahun, tak ada gunanya puasa walau sudah puluhan kali, dalam Ramadan. Tak ada gunanya haji walau sudah puluhan kali. Tak ada gunanya membaca Al-Quran walau khatam sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, kalau tidak berdiri di atas tauhid. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat syirik, maka hapus, hancur, luluh lantak seluruh yang mereka kerjakan. Dan ayat ini Allah datangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, setelah menyebut nama para nabi dan para rasul. Setelah menyebut nama para nabi dan para rasul, menyebut nama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Yusuf, Sulaiman, Daud, Nabi Ilyas, Zulkifl, disebut nama para nabi dan para rasul, setelah itu Allah katakan, walau asyraku, sekiranya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan musnah, sirna, hapus, hilang seluruh yang mereka kerjakan. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'wamuhum, beliau yang paling agung dan paling mulia, Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Allah yang mengetahui betapa bahagianya kita bisa sholat bersama lagi, bisa duduk di majlis ta'lim bersama lagi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala semakin memperbaiki kondisi kita dan kepada yang kondisi yang lebih baik dan lebih sempurna pelaksanaan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita bersama pelajaran-pelajaran kitab tauhid yang pada kesempatan ini memasuki bab qaulullah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, yahdi man yasha, dia memberikan petunjuk kepada orang yang ia inginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yaitu Allah lebih mengetahui siapa yang di atas petunjuk. Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Bab ini didatangkan setelah bab syafa'ah. Setelah babu syafa'ah, bab syafa'at. Dan di bab syafa'at kita mempelajari bahwa syafa'at satu-satunya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak memiliki syafaat, siapapun makhluk itu. Wa in kana a'zamal khalqi indallah, walaupun itu adalah semulia-mulia makhluk di sisi Allah, yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Pada bab sebelumnya kita telah pelajari bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat Kalau tidak Allah izinkan memberi syafaat, dan tidak, kalau tidak Allah pilihkan, siapa yang akan menerima syafaat? Mungkin kajian ini tidak langsung dari masjid ini, tapi bagi siapa di antara antum yang menyimaknya melalui televisi yang Allah mudahkan untuk kita siarkan kajian ini, maka beberapa pertemuan sebelumnya kita bicara tentang dalam kitab ini membahas tentang syafaat. Dan tidak ada salahnya kita ulang sedikit bahwa syafaat semuanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat semuanya milik Allah. Tak seorang pun yang memiliki syafaat. Maksud syafaat ini yang tidak dimiliki oleh siapapun daripada makhluk termasuk Nabi Muhammad SAW adalah syafa'atun mustaqillah. Syafa'at yang dimiliki secara mutlak, yang kita sebut dengan syafa'at independen. Kemampuan memberikan syafa'at, benar-benar memiliki kepemilikan penuh untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang dia inginkan, itu tidak dimiliki oleh makhluk manapun termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Adapun syafaat yang masyhur akan ada di akhirat, dan yang terbesar dari syafaat itu adalah syafaat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat yang membutuhkan dua izin. Izin dari Allah untuk memberikan syafaat, dan izin dari Allah untuk siapa yang akan menerima syafaat. Itu ada. Dan itu hak akan terjadi di yaumil mahsyar. Nabi kita SAW akan memberikan syafaat. Para malaikat akan memberikan syafaat. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Hajar Aswad akan memberikan syafaat. Orang-orang saleh akan memberikan syafaat. Penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat. Syuhada akan memberikan syafaat. Anak yang wafat sebelum baligh dan orang tuanya sabar akan memberikan syafaat. Syafaat ini hak, tapi bukanlah syafaat yang pertama kita bahas. Syafaatun mustaqillah, syafaat independen yang dimiliki secara mutlak, berhak dia berikan kepada siapapun yang ia inginkan, bukan itu. Adapun syafaat dalam sifat yang tadi yang kita sampaikan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Tidak memilikinya. Lihatlah Al-Qur'an, ayat kursi dan satu ayat sebelumnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an satu ayat sebelum ayat kursi, min qabli ay ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Infakkan harta engkau, infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepadamu, hai orang-orang yang beriman, sebelum datang hari tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada teman-teman baik di dalamnya, dan tidak ada syafaat. Allah nafikan syafaat. Makhluk memberikan syafaat kepada makhluk, enggak ada. Dan ini sifat hari akhirat. Langsung setelahnya di ayat kursi Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah? Yang pertama dinafikan, yang kedua diisbatkan. Yang pertama dinyatakan tidak ada, yang kedua dinyatakan ada setelah mendapatkan izin. Bisa difahami insyaallah taala. Maka yang saya bicarakan adalah di ayat yang satu ayat sebelum ayat kursi, yaitu tidak ada syafaat milik siapapun. Allah nafikan di akhirat adanya makhluk mampu memiliki syafaat. Ini bab sebelumnya. Langsung setelah bab itu, bab hidayah. Korelasinya sangat jelas bahwa hidayah, tak seorang pun bisa memiliki hidayah, termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dan kita artikan, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Dinafikan kepemilikan, kemampuan memberikan hidayah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa dia adalah milik Allah satu-satunya. Allah yang memiliki itu satu-satunya. Sebagaimana syafaat dalam bab sebelumnya, Allah yang memiliki syafaat satu-satunya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Hal yang sama di dalam bab ini, Allah pemilik hidayah satu-satunya. Tak ada makhluk, walau makhluk termulia di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW dan seluruh para malaikat, tak ada seorang pun di antara mereka yang mampu memiliki hidayah, yang mampu memberikan hidayah. Fahamlah kita itu adalah milik Allah satu-satunya dan dimintakan kepada Allah satu-satunya. Dan tidak ada satu pun yang memiliki dan mampu memberikan itu kecuali Allah. Sehingga hasil akhirnya adalah permohonan hamba, permintaan kita sebagai makhluk hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Di mana hamba di hatinya hanya menuju kepada Allah. Harapannya hanya tertuju kepada Allah. Akhirnya doa dan permintaannya hanya tertuju kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bab daripada bab-bab tauhid. Ketika hanya Allah satu-satunya yang memiliki, maka permintaan satu-satunya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Dan kalau ini dinafikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, sementara di dunia manusia masih memiliki, maka penafiannya untuk siapapun di akhirat lebih nyata dan lebih jelas. Lihat, di dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi SAW dan keadaannya di dunia, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Dinafikan, ditiadakan, dinyatakan bahwa Nabi tidak mampu untuk itu. Nabi kita tercinta Muhammad SAW tidak mampu untuk itu. Tidak mampu untuk, engkau tidak memiliki ini wahai Nabi. Engkau tidak mempunyai ini sehingga engkau berikan kepada orang yang engkau inginkan, engkau cintai. Ditiadakan di hari di mana manusia masih memiliki. Dunia ini kan kita masih memiliki kemampuan untuk ini, memiliki ini. Nanti di akhirat manusia tidak memiliki apapun. Maka ketidakmampuan memberikan hidayah di akhirat lebih nyata dibanding ketidakmampuan memberikan hidayah di dunia. Apabila di dunia saja dinafikan, maka di akhirat akan lebih nyata. Kenapa? Karena di akhirat semuanya milik Allah. Maka kalau di dunia dinafikan dari Nabi kita tercinta kepemilikan hidayah, maka di akhirat Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang ia cintai. Kalau di dunia saja tidak bisa, apalagi di akhirat. Sering kita ulang-ulang dalam kajian ini bahwa di dunia ini seolah-olah kita memiliki, seolah-olah kita bisa, Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Seolah-olah kita memiliki harta, sebenarnya bukan harta punya kita. Harta tetap punya Allah yang diamanahkan kepada kita. Tapi seolah-olah punya kita, toh. Seolah-olah kita mampu berbicara, sebenarnya kita tidak mampu berbicara. Karena Allah mengizinkan kita berbicara, maka kita bisa berbicara. Itu yang terjadi. Dan ini sering kita ulang-ulang. Sering kita sampaikan dan kita ulang-ulang bahwa semua yang terjadi di alam semesta, di dunia sekarang ini, Allah yang ngatur. Sebagaimana itu akan terjadi di akhirat. Dan keadaannya di akhirat lebih nyata dibanding keadaannya di dunia. Sebenarnya sama-sama. Apa yang Allah atur, Allah maha mengatur di dunia, sama Allah maha mengatur di akhirat. Tapi di akhirat lebih nyata. Di mana tak seorang pun yang mampu berbicara. Kemampuan kita sekarang berbicara, di akhirat hilang. Kalau tidak Allah izinkan kita berbicara, kita tidak akan bisa berbicara. Ini yang sering kita sampaikan kepada kaum muslimin, bahwa akan terjadi di akhirat hal yang sebenarnya terjadi di dunia, tapi manusia lalai, manusia tidak memahami dan tidak menghayatinya dengan baik, bahwa Allah pengatur segala urusan, termasuk kemampuannya melangkah, kemampuannya berbicara, kemampuannya melihat, kemampuannya memberi, mengambil dan semacamnya, semua itu Allah yang ngatur. Bahkan satu helai daun pun tidak jatuh dari dantingnya kecuali dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saatnya dia harus jatuh dari dahannya. Ini akidah kita. Namun di dunia ini, di saat manusia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, Allah nafikan, Allah tiadakan, Allah nafikan bisanya makhluk terhadap beberapa hal. Termasuk di antaranya adalah Allah nafikan adalah Allah menafikan bahwa makhluk tidak memiliki hidayah. Tidak mampu memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang. Ini makna tidak memiliki hidayah dalam ayat ini. Karena hidayah terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Satunya dinafikan, satunya diisbatkan. Sebagaimana syafaat terbagi dua, hal yang sama pada hidayah. Di dalam ayat ini, hidayah dinafikan dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dikatakan engkau tidak memilikinya. Lihat di dalam ayat lain, dalam surat Asy-Syura, ayat yang ke-52, Allah menyatakan Rasul punya hidayah. Diisbatkan, ditetapkan bahwa Rasul memiliki hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat yang kita pelajari di bab, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maka hidayah yang ada dalam ayat ini bukanlah hidayah yang ada dalam ayat itu. Hidayah yang ada dalam ayat ini hidayah manfiyah. Yang diniafikan dari seluruh makhluk, tak ada yang punya kecuali Allah. Sementara hidayah dalam ayat itu bukanlah hidayah yang ada dalam ayat ini. Sehingga kata para ulama, hidayah terbagi dua. Hidayah yang pertama yang ada dalam ayat yang ada pada bab adalah hidayah yang sampai ke hati. Yang masuk ke dalam hati dan merubah isi hati. Yang awalnya benci menjadi suka. Yang awalnya menolak menjadi menerima. Yang awalnya tidak mau menjadi mau. Dan para ulama menyebutnya dengan hidayatut taufiq. mengistilahkannya dengan hidayah taufiq, yaitu memberikan taufik ke dalam hati sehingga hati itu menerima hidayah. Ini yang ditiadakan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ditiadakan dari Nabi, berarti selain Nabi lebih tidak mampu lagi untuk itu. Ini yang dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memilikinya dan tidak mempunyainya. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Maksudnya adalah hidayah itu taufik. Hidayah dimasukkan ke dalam hati, sehingga hati itu awalnya menolak Islam menjadi menerima Islam. Awalnya membenci Islam menjadi mencintai Islam. Ucapkan semuanya, apapun yang berhubungan dengan itu. Awalnya benci sunnah, berubah menjadi mencintai sunnah. Awalnya benci kepada orang-orang yang iltizam, berpegang teguh dengan agama, berubah menjadi suka, mencintai. Ini hidayah taufik, hidayah yang masuk ke dalam hati. Nabi tidak memilikinya, salawatu rabbi wa salamu alaih tidak memiliki itu. Kalau Nabi tidak memilikinya, selain Nabi lebih tidak memiliki. Yang pemilik satu-satunya adalah Allah. Adapun yang ada dalam surat Asy-Syura tadi, innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, memberikan hidayah ke jalan yang lurus, adalah hidayah memperkenalkan jalan yang lurus, menunjukkan ke jalan yang lurus. Para ulama menyebutnya hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad, istilah yang dibuat untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ada hidayah yang dinafikan, ada hidayah yang ditetapkan. Yang dinafikan yang tadi, yang masuk ke dalam hati, manusia tidak punya, siapapun tidak punya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Hidayah yang ditetapkan, dimiliki oleh Nabi, berarti dimiliki juga oleh manusia selain Nabi, adalah hidayah yang sifatnya menerangkan jalan yang lurus. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada manusia jalan yang lurus? Beliau yang memperkenalkan kepada manusia jalan yang lurus. Beliau yang mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Beliau dan siapapun yang mengikuti beliau setelah beliau wafat, ketika beliau hidup dan setelah beliau wafat. Maka menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dimiliki oleh makhluk. Namun memasukkan ke dalam hati hidayah sehingga terjadi perubahan di dalam hati, itu hanya milik pemilik dan pencipta hati. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, satu-satunya. Ayat ini, sebagaimana pada bahasan berikutnya, itu diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala pasca wafatnya Abu Talib. Dan orang yang kau cintai di sini maksud ayat adalah Abu Talib. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Nabi sangat mencintai Abu Talib, karena Abu Talib bimanzilatil ab, sudah di posisi ayah beliau sendiri, karena beliau tidak bertemu dengan ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kecilnya sampai dewasanya bersama pamannya, abang dari ayahnya Abu Talib. Sehingga Nabi sangat mencintai ayahnya secara fitrah, cinta tabiat, cinta kepada orang yang sangat dekat dengan kita, baik dekatnya secara nasab atau dekatnya secara ihsan, dia telah berbuat baik kepada kita. Dan Allah tidak menafikan cinta ini, dan Allah tidak menafikan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik walaupun dia orang kafir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu benar-benar bersungguh-sungguh mengajak engkau berbuat syirik, jangan ikuti keduanya. Namun tetaplah berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia tetaplah bergaul bersama mereka dengan perbuatan baik. Bermuamalah bersama mereka berdua dengan sebaik-baiknya. Allah tidak menafikan kecondongan hati, kecondongan cinta, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Namun cinta tabiat, bukan cinta agama. Cinta yang sifatnya adalah apa? Tabiat. Orang mencintai ayah ibunya, orang mencintai pamannya yang sudah menjadi posisi ayah dan ibunya, orang mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dari kecil, walaupun bukan ayah dan ibu, walaupun bukan pamannya. Tidak tertutup kemungkinan dari kecil kita di bawah pengasuhan seseorang yang bukan ayah ibu kita, sampai kita dewasa seluruh kebutuhan kita dari beliau. Tidak tertutup kemungkinan terjadi pada manusia, bukan? Sehingga dia mencintai orang tersebut seperti dia mencintai ayah dan ibunya, tidak masalah. Cinta tabiat. Ya. Dan untuk Abu Thalib, bersatu kedua-duanya. Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu kedua-duanya. Ya, beliau menggantikan posisi ayah dan ibunya dari kecil karena beliau adalah pamannya. Abang daripada ayahnya. Ya, beliau adalah orang yang telah berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merawatnya dari kecil. Membiayainya dari kecil. Ya, beliau adalah orang yang memberikan semangat, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Yang maksudnya penjagaan makhluk, bukan penjagaan seperti penjagaan Allah tentunya. Ketika Nabi berdakwah, dibentengi oleh kekuasaan Abu Thalib di kota Mekah. Dibentengi oleh kemuliaan, keagungan posisi Abu Thalib di tengah-tengah orang Quraisy, sehingga sulit bagi mereka untuk menjamah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan beliau membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta beliau membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar kalau Nabi mencintai Abu Thalib. Dan Allah mengakui itu, engkau mencintai dia, ahbabt, engkau mencintai dia, namun engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sampai akhir hayatnya, Abu Thalib tidak menerima Islam sebagai agamanya. Dan ini akan ada setelah ini persis, dibawakan hadis tentang wafatnya Abu Thalib. Di sana insya Allah kita akan membahasnya. Kembali kepada topik bahasan, yaitu hidayah. Hidayah di tangan Allah satu-satunya. Dan yang satu-satunya di tangan Allah, yang satu-satunya dimiliki Allah, harus diminta kepada Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Sehingga harapan kita hanya kepada Allah, permintaan kita hanya kepada Allah. Adapun yang dimiliki oleh manusia, sebatas yang dimiliki oleh manusia, boleh diminta kepada manusia itu. Dia punya harta, kita bisa minta harta kepadanya. Dia punya perusahaan, kita boleh minta pekerjaan kepadanya. Karena dia bisa memberikan kita apa? Lapangan pekerjaan. Dia punya mobil, kita bisa minta mobil kepadanya. Hal yang dimiliki oleh manusia boleh, hal yang dimiliki oleh makhluk bisa diminta kepada makhluk. Walaupun akhirnya permintaannya adalah memindahkan gunung. Asal makhluk itu bisa memindahkan gunung, boleh kita minta pindahkan gunung kepada makhluk. Ada makhluk yang bisa memindahkan gunung? Ada makhluk yang bisa memindahkan gunung? Bisa enggak? Ada? Malaikat bisa pindahkan gunung? Bisa. Kalau dimintakan kepada malaikat, boleh tidak? Nabi Muhammad pernah diizinkan Allah minta pindahkan gunung kepada malaikat. Ketika Nabi berdakwah ke Taif dan diperlakukan oleh penduduk Taif dengan sangat tidak manusiawi, sehingga Nabi bersedih. Malaikat Jibril datang dengan malaikat gunung, dan malaikat gunung menawarkan, kalau engkau perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini dan aku timpakan ke penduduk Taif, akan aku lakukan. Berarti malaikat bisa memindahkan gunung. Kalau itu dimintakan kepada malaikat oleh Nabi ketika itu, syirik apa tidak? Tidak syirik. Kenapa? Nabi memintakan kepada makhluk sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Namun kalau dimintakan kepada saya jadi syirik. Dimintakan kepada kiai jadi syirik. Dimintakan kepada orang yang dinyatakan wali jadi syirik. Karena itu manusia tidak mampu memindahkan gunung. Jadi apa yang dimiliki oleh makhluk boleh diminta kepada makhluk sebatas apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Maka ketika kita minta hidayah, mintalah satu-satunya, mintalah kepada yang memiliki hidayah satu-satunya. Yang dimaksud hidayah, hidayah yang terhidayah taufik, hidayah memasukkan Islam ke hati seseorang. Kemudian hasil daripada akidah ini adalah kita tidak memaksakan diri kita untuk memiliki hidayatul taufiq. Kita hanya sebatas menjalankan hidayatul irsyad kepada siapapun yang kita cintai. Sudah bisa paham apa itu hidayatul taufiq, apa itu hidayatul irsyad? Irsyad mengajak, menunjukkan, mengajarkan, memperkenalkan. Hidayah itu taufik, memasukkan ke dalam hati, merubah isi hati. Taib. Kalau kita sudah paham apa itu irsyad, apa itu taufik, jangan paksakan diri kita kepada orang yang kita cintai untuk memasukkan hidayah itu taufik ke dalam hatinya. Kita kadang menasihati orang yang kita cintai. Tujuan kita hidayatul taufiq. Orientasi kita hidayatul taufiq. Tidak bisa, akhi. Kalau Nabi saja tidak punya, ente siapa? Anda siapa? Nabi saja tidak punya. Ada orang yang sangat dicintai Nabi bernama Abu Talib. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik ke hatinya. Ente memasukkan hidayah taufik ke hati anak ente? Siapa ente? Anda siapa? Nabi saja tidak bisa. Sebelumnya, sebelum Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Nuh. Ada anaknya sendiri. Di dalam riwayat anak Nabi Nuh laki-laki ada tiga. Hanya satu yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi. Rasul. Lima manusia terbaik di permukaan bumi. Salah satunya beliau. Ketika mendakwahi anaknya, anaknya tidak mendapatkan hidayah. Tidak, Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anaknya. Naam, dia memberikan hidayatul irsyad. Wahai ayah, wahai ibu, ketika Anda menasihati anak Anda, jangan paksakan Anda ingin memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik itu mintakan kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada anak saya. Kenapa? Ketika itu Anda tahu siapa pemilik hidayah taufik satu-satunya. Adapun Anda kepada anak Anda, hidayatul irsyad. Kenalkan kepada anak-anak, ini salah nak. Yang benar seperti ini. Anak yang kucintai, pekerjaan yang kamu lakukan sekarang keliru. Yang benar seperti ini. Ajarkan mereka jalan yang benar. Bukan merubah hatinya dari awalnya benci kepada suka. dari awalnya menolak kepada menerima. Kadang orang tua memaksakan kepada anaknya hidayah taufik. Dan ini salah satu bentuk kesalahan dalam berdakwah. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang sering terjadi. Ketika anaknya sekali, dua kali, 10 kali dinasihati, belum mau menerima, ayah dan ibunya bosan, benci, marah, ngamuk. Sudah berkali-kali saya ucapkan, kamu tetap tidak mau mengikuti. Soal mau, dia mau ngikut atau tidak mau ngikut, urusan hati. Maka yang semestinya kita lakukan kepada anak kita, siapapun yang kita cintai, sampaikan kepadanya jalan kebenaran. Tegakkan kepadanya, ini yang benar, ini salah. Salah karena begini, benar karena begini. Ini yang disuruh oleh Allah, ini disuruh tinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Lalu mintakan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada anak saya. Ini yang benar. Ini jalannya orang-orang yang bertauhid, yang tahu apa itu hidayah yang milik Allah dan apa itu hidayah yang milik manusia. Sehingga dia lakukan apa yang mampu dia lakukan sebagai seorang kemampuan milik manusia, dan yang milik Allah dia mintakan kepada Allah satu-satunya subhanahu wa ta'ala. Manakala bergabung dua ini, maka Allah yang akan menentukan dan Allah yang akan memberikan hidayah kapan hati anak itu tunduk kepada ketaatan, tunduk kepada kebenaran. Bahkan terkadang, dan kita jumpai bahwa anak itu baru menerima nasihat ayah ibunya setelah ayah ibunya wafat. Ketika ayah ibunya hidup menasihati anaknya, anaknya tetap bandel. Anak tetap tidak mau terima. Setelah ayah ibunya wafat, baru anaknya sadar. Baru dia ingat kata-kata ayah ibunya, baru dia ikut, baru dia mengenal agama, baru dia belajar sunnah, baru dia mengatakan kepada kita, Ustaz, ketika ayah ibu saya hidup, beliau berdua sering menasihati saya, namun dasar saya yang bebal, dasar saya yang bandel, saya tidak mau ikut. Sekarang saya sudah sadar. Alhamdulillah. Walaupun nasihat kita terkadang kepada orang tua, ketika kita hidup belum tentu diterima oleh anak, jangan putus harapan. Boleh jadi ketika kita wafat, anak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang terpenting bagi kita, dia dapat hidayah. Bukan dapat hidayah harus dipaksakan melalui nasihat kita. Maka ini adalah bahagian daripada bahasan tauhid, yaitu hidayah adalah milik Allah satu-satunya. Tak ada yang memiliki hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki hidayah itu. Dan ini maksudkan hidayah yang tidak dimiliki oleh Nabi adalah hidayah at-taufiq, hidayah memasukkan hidayah itu ke dalam hati sehingga merubah isi hati. Dari awalnya menolak Islam menjadi menerima Islam, menolak sunnah menjadi menerima sunnah, awalnya membenci sunnah menjadi cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hidayah taufiq. Manusia manapun tidak memiliki kemampuan untuk merubah isi hati. Yang bisa merubahnya adalah pencipta dan pemilik hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dimiliki Allah, mintakan kepada Allah. Termasuk rezeki. Pengatur rezeki satu-satunya adalah Allah. Mintakan kepada Allah. Hujan. Pemilik hujan yang bisa menurunkan hujan satu-satunya adalah Allah. Minta kepada Allah. Yang mampu menahan hujan hanya Allah satu-satunya, mintakan kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Cukup sebatas kemampuan makhluk kita berkomunikasi, bermuamalah kepada makhluk. Yang dimiliki Allah hanya wajib dimintakan, diarahkan, diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia tauhid. Itu dia apa? Tauhid. Kalau kita memohon, meminta, berdoa, mintakan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya adalah, bahasan berikutnya insyaAllah, hal yang berhubungan dengan ayat ini juga, namun berhubungan dengan asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini, dan bercerita tentang akhir daripada kehidupan Abu Talib dan dakwah Nabi SAW kepada Abu Talib di akhir hayatnya, insya Allah sangat bermanfaat. Akan tetapi pada kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi azza wa jal. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hidayatul taufiq, dan memberikannya kepada orang-orang yang kita cintai, dan memberikannya kepada kaum muslimin dan muslimat yang Allah tabaraka wa ta'ala lihat mereka adalah orang yang bersemangat untuk memintanya, memohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memaafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita catatan kita di tangan kanan, dan semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya dan masukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.